Asa an yakuma Zaidun. Ya, asa an yakuma Zaidun. Ada juga dalam ayat ya. Yang langsung asanya masuk ke an kemudian fi'il. Apa contohnya? Apa? Masa? Hatta apa? Fa'asa ayyakuna ya. Fa'asa ayyakuna qadiqtaraba ajaluhum. Wa an'asa ayyakuna qadiqtaraba ajaluhum. Ya itu. Atau contoh tadi. Asa anyakuma Zaidun. I'rabnya bagaimana? Asa anyakuma Zaidun. Ini juga akan datang nanti insyaAllah bahasanya. Pada dengan berapa sisi? Asa anyakuma Zaidun. Bagaimana? Marwan? Hah? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama masdar mu'awwal dari an dan si'il pada mahalnya rafa sebagai fa'il asa. Berarti asanya asa yang tam. Atau yang kedua masdar mu'awwal dari an yang setelahnya apa? Sadda masadda juz'ai. Ya, juz'ai ini min ismi asa akhbari. Ya, yang paling mudah mana? Yang tamah ini. Nanti akan datang ini jelasannya. Nanti saya mau bikin soalnya bervariasi. Ada contoh-contoh ini betul atau tidak. Betulkan bagaimana. Ya. Lengkap insya Allah. Hingga siap-siap yang merojaknya 100 atau 200 saya bikin soal nanti. Ada pilihan ganda, ada esai, ada i'rab. Enggak ada tes di sana, enggak ada. Hafalan tetap diperlukan. Kenapa nanti kan antum ana minta sebutkan. Apa kata Ibnu Malik dalam soal ini? Ya. Sehingga kalau enggak hafal enggak bisa. Sehingga murojaahnya harus ya, harus bagus. Kemudian وَكَعَسَ حَرَ وَلَكِنْ جُعِلَ خَبَرُهَا حَتْمًا بِأَنْ مُتَّصِلًا. وَكَعَسَ وَوْ عَاطِفَ كَعَسَ جَرْ وَمَجْرُرْ مُتَعْلِقْ بِمَحْذُوفْ خَبَرْ مُقَدَّمْ حَرَ قُسِدَ لَفْدُهُ مُبْتَدَ وَلَكِنْ وَوْ حَرْفُ عَزْفٍ لَكِنْ حَرْفُ اسْتِدْرَاكْ Mabni ala sukun. Ju'ila fi'il mad muwayyirus sibah wal alif lil iflaq khabaruha naib naibu fa'ilihi wahuwa mudaf wal wahuwa mudaf wal ha domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Hatman hal min mausuf mahluf yako sifat li mausuf mahluf yako umaf ya kau maf'ulan mutlak mutlak bi'an jar wa majrur muta'alliq bi muttasila al-ati muttasila maf'ulun bihsani li ju'il wal alif lil itlaq. Walakin ju'ila khobaruha muttasilan bi'an ittisalan hatman. Walakin ju'ila khobaruha muttasilan bi'an ittisalan hatman. Mananya, Bang? Dan haro seperti asa. Kan tetapi dijadikan khobarnya bersambung dengan an dengan dengan penyambungan yang harus. Wa ka'asa hara. Di sini hara seperti asa dalam hal apa? Hara seperti asa dalam hal apa? Hal tak? Hara seperti asa. Belum selesai itu. Baru mengi'rab. Belum menjelaskan maknanya. Hara seperti asa dalam hal apa? Di tashbih. Dalam makna. Itu maknanya apa? Ya, mana rojak. Yang kedua dalam hal amalan. Ya kan, dalam hal apa? Amalan. Apa amalannya? Merafakkan isim, menasabkan khabar. Bedanya di mana? Nah, itu. Kalau asa, seringnya, iya, seringnya khabar asa menggunakan an. Ya, terkadang tidak menggunakan an, jarang. Terus, kalau pada hara, khabarnya lazim, mesti apa? Ya, bergandengan dengan an. Apa yang membedakan asa dengan hara sehingga perlakuannya demikian? Ya, kenapa pada hara kok khabarnya harus nempel dengan an? Tidak boleh an berpisah dengan khabarnya. Adapun pada asa, kadang bisa berpisah. Jawabannya apa tadi? Karena asa penunjukannya kepada rojak, ya, lebih kuat daripada penunjukan hara kepada rojak. Sehingga kalaupun dibuang, maka makna rojak itu tetap ada pada asa. Adapun hara, penunjukan rojaknya bagaimana? Lemah, ya, tanpa an, ya, tanpa an. Sehingga tidak bisa dihilangkan annya. Ya. Apa syahidnya di antara syahidnya? Hara. Disebutkan belum? Di antara syahidnya hara belum? Ya. Tiga sendiri bisa kok. Coba. Gampang. Hara Zaidun. An yakuma. Maknanya apa? Semoga, ya, semoga Zaid berdiri sebentar lagi. Wa alzamu khlawlaqo an mitla hara wa ba'da awshakanti fan wa ba'da awshakanti fa an nazura. Alzamu alwaw ati awaw istinaf alzamu fi'il wa fa'il ikhlaw laqa maf'ulun bih awal an kusida lafdu maf'ulun bih thani misal hal وهو مضاف حراء مضاف إليه وبعد الواو عاطفة بعد ظرف منصوب متعلق بانتفاء وبعد أوشك انتفاء النازورة متعلق انتفاء وهو مضاف أوشك مضاف إليه انتفاء مبتدأ وهو مضاف عن قصد لفظ مضاف إليه نزور فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة من فعل وفاعل في محل رفع خبر dan mereka mengharuskan ikhlal laqo bersamaan. Seperti haro. Dan dibuangnya an setelah ausaka jarang. Wa alzamu khalaulaka an yithla hara. Alzama ilzimu. Ya, adalah jenis fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Wa alzamu, dan mereka orang Arab mengharuskan ikhlaulaka untuk bergandingan dengan an khabarnya. Mithla hara, sebagaimana hara yang barusan kita lewatkan. Iya. Seperti apa? Ikhlaulaka hara. Ya. Dalam hal apanya saja. Ya, bukan hal dalam hal keadaan khabarnya harus bergandingan dengan an. Maknanya juga sama ya. Ikhlaulaka dengan hara. Amalannya juga sama. Wa ba'da awshaka intifa an-nazura. Ini aslinya apa susunannya? Wa ba'da awshaka intifa an-nazura. Marwan, aslinya bagaimana? Ya, intifa'u an ba'da awshaka nazura. Ya, dibuangnya an setelah awshaka, dibuangnya an setelah awshaka itu jarang. Seringnya apa? Ya, bergandengan dengan an. Ya, jelas ya. Kalau bersama ikhlaulaka, khabarnya harus bergandengan dengan an. Contohnya apa, Marwan? Ikhlaulaka. Bikin contoh. Bebas. Ya. Ini contohnya siapa? Sibawai. Ikhlaulaka disama'u antum tira. Ya. Semoga sebentar lagi apa? Langit menurunkan hujan. Ya. Ataupun semoga sebentar lagi hujan turun. Kemudian contoh. Aushaka yang khabarnya tidak bergandengan dengan an. Apa contohnya? Iya. Ayam nau. Ini contoh yang bergandengan atau tidak bergandengan dengan an ini? Hah? Yang bergandengan contohnya ini ya. Walau silan nasu turaba laushaku. Idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ini contoh yang bergandengan dengan an. Contoh yang tidak bergandengan dengan an-nya. Ini saya hafalkan ini. Harus keluarkan ini soal-soal tentang syawahid yang seperti ini ya. Contoh yang tidak bergandengan an. Yushiku. Ini kelihatannya enggak pada rajin menghafal syair. Saya kasih waktu. Harus hafal semua ini. 5 menit. Walau su'ilan nas. Iya, yeah. Sampai yushiku. Kalau enggak dipaksa menghafal di sini, enggak hafal-hafal. Ya, yeah, siapa dulu? Walau su'ilan nas dulu. Walau su'ilan nasa. Walau su'ilan nasu turaba la'u syaku. Iza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ya, yeah, marah. Satu-satu dulu. Ya. Yeah. Turaba. Maful bih. Ya, santai. Ya, walau silan nasu turaba la'au syaku ila qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ikhwan. La, diminta apa? Walau silan nasu turaba. Maknanya dipaham, biar cepat pengapalnya. Ya, santai. Taufik. Walau su'ilan nasu turaba la'ushaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Mudah pada hafal ini. Ya, mar. Idha qila hatu an wa yamna'u. Hafal, Marwan. Ya. Ya. Ya. Ya. Kiri. Ya, Naiwan. Hatu an wa yamna'u. Difahami mudah, menghafal cepat. Ya. Ta'iza. Walau. Itu bisa menghafal. Nanti gak mau menghafal ya. Siapa belum? Haris. Walau silan nas. Berarti ada tugas baru lagi nih. Dikumpulkan syawahid yang berupa syair dari awal pembahasan sampai terakhir dalam satu daftar, dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Nanti ada yang keluar dari situ soal-soalnya. Kalau ditulis saja setiap bait itu 100 kali, hafal itu. 100 kali ulang. Kalau antum malas pikirnya antum mengucapkan mengulang-ulang capek, tulisnya 100. Hafal itu. Enggak percaya coba tulis nih. Yushiku man farra, ya min maniyati, hafal itu. Ya, sekarang yang kedua, yushiku man farra min maniyatihi fi ba'dhi dharratihi yuafiquha. Siapa yang hafal? Ya. Ya, santai yang lain. Yushiku. Tambahan. Iya, ada tambahan ini. Ya. Iya, yushiku santai. Ya. Yushiku man. Yushiku man. Farra. Iya, siapa lagi? Ya. Yuafiquha. Sama kan ya? Ya. Cepat ya kalau cara seperti ini ya. Hafal ya. Belum? Ya. So. Oh iya. Belum ya. Orang. Yushiku. Yushiku man farra. Yushiku man farra. Hufi. Farra min. Ya. Yeah. Yushiku man farra min. Yushiku man farra min maniyatihi. Ya, sama kan? Emar. Yushiku. Yuafiquha. Siapa yang belum? Tuh, terus? Ghirati ghiratiha ya betul ya fi ba'd ghiratihi yuafiquha 5 menit dapat 2 bait apa 1 jam atau berapa tuh banyak ya. Jadi nanti dikumpulkan ya tugas mengumpulkan bait-bait yang sudah kita lewatkan kemudian syahidnya apa di situ ya. Jadi antum tulis bait ini syahid dari apa? Ini syahid dari apa? Ya. Nanti ketika murojaah kalau sudah selesai insyaallah sebulan lagi ya akan berjalan pelajaran setelah itu berhenti murojaah. Ya nanti kita tes juga. Setiap kali antum masuk kelas enggak boleh ada yang bawa buku. Bawanya hafalan dan pemahaman. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pamit dulu ada ya. Sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Pamit dulu ada ya sekarang. Pamit dulu ada fil asahi karaba wa tarku an ma'dhi syuru'i wajaba ka ansha'a sa'iqu yahlu wa tafiqu kadza ja'altu wa akhadtu wa 'aliqu. Pamit dulu ada fil asahi karaba. Ya. Iramnya jelas ya. Mana mubtada mana khabarnya? Mithlu atau karoba? Karoba mubtadanya. Kenapa? Karena dia al-mutahaddats anhu yang sedang dibicarakan. Iya. Wa mithlu kada fil ashahi yang semisal kada ya menurut pendapat yang sahih adalah karoba. Ini karoba adalah seperti kada ya menurut pendapat yang lebih sahih. Ya. Wa tarku an ma'di syuru'i wajaba. selesai itu. Jadi karopah seperti apa? Kada. Dalam hal apa? Amalannya jelas. Kemudian dalam hal maknanya. Maknanya apa? Al-Muqarrabah. Al-Muqarrabah. Kemudian bagaimana terkait dengan khabarnya? Seperti ada. Bergandengan dengan an atau bagaimana? Kalau kada bagaimana sudah lewat? Khabarnya kada. Seringnya bagaimana? Seringnya tanpa an berlawanan dengan asa kan? Karoba juga demikian. Khabarnya seringnya kosong dari an. Jarang bersama dengan an. Kemudian pembahasan berikutnya. Wa tarku an ma'di syuru'i wajib. Meninggalkan an bersama af'alu syuru' itu wajib. Zi bermakna sahib. Sahib syuru' yani af'alu syuru'. Meninggalkan an bersama af'alu syuru' itu wajib. Jadi kalau pada af'alu syuru' wajib dibuang apa? Annya dari khabarnya. Ka'ansha'a sa'iqu yahdu wa tafiqu. Contohnya. Ansha'a sa'iqu yahdu. Yahdu ini khabarnya apa? Ansha'a. Mulailah penuntun unta itu yahdu, melantunkan nyanyian agar untanya berjalan dengan cepat. Wa tawfiq, ini ma'tuf pada apa? Ansha. Kadza ja'altu wa akhadtu wa 'aliq. Demikian pula contohnya ja'altu, akhadtu dan juga 'aliq. Nanti antum yang menjelaskan i'rabnya insyaallah pertemuan berikutnya. Difahami dan dihafal ya, jangan dibaca. Nanti kurang membekas. Dihafal sekali dua kali nanti berulang-ulang. Sudah bisa. Tapi kalau baca ya enggak bisa-bisa. Lam yadhkur sibawaihi fi karaba illa tajarruda khabariha min an. Sibawaih tidaklah menyebutkan pada karaba kecuali ia kosong atau khabarnya kosong dari an. Jadi kalau si bawai, bagaimana? Tidak pernah menyebutkan karoba, melainkan khabarnya dalam keadaan apa? Kosong dari an. Ya. Ini berbeda enggak dengan pendapatnya An-Nazim Ibn Malik? Amithlu kada fil ashahi karoba. Ini berbeda. Beliau mensahihkan bahwasanya karoba seperti halnya apa? Kada. Ini kadang khabarnya bergandengan dengan an. Wa za'ama al-musannifu anna al-ashaha khilafuh. Dan al-musannif menyangka bahwasanya yang lebih sahih adalah khilafuh. Ini khilaf ma dzakarahu Sibawaih. Tidak seperti yang disebutkan oleh Sibawaih. Wa huwa annaha mithlu kada, yaitu bahwasanya kata musannif karoba seperti kada. Fa yakunu al-katsiru fiha, sehingga yang sering pada karoba tajrida khabariha min an. Dikosongkan khabarnya dari an. Wa yaqillu iqtiranuhu biha, dan sedikit pergandengannya khabar karoba dengan an. Famin tajridihi, diantara contoh dikosongkannya khabar karoba dari an, dan ini yang paling banyak, paling sering kosong khabarnya dari an, sebagaimana apa? Kada, ucapannya syair pada bait atau pada wazan al-khafif. Karoba al-qalbu min jawahu yadubu hina qala al-wishatu hindun ghadubu. Hampir-hampir hati ini menjawahu karena rasa cinta yang dalam yadhubu meleleh. Hina qala al-wishatu hindun wadubu, ketika para tukang adu domba mengatakan bahwa hindun kekasihnya asy'ir ini wadubu marah kepada dirinya, meleleh hampir apa hatinya ini. Syajiman di sini yadhubu, karaba al-qalbu min jawahu yadhubu, tanpa apa? An. Ada yang hafal langsung? Karaba al-qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wishatu hindun wadhubu. Ada yang hafal langsung? Siapa yang coba? Karaba al-qalbu min jawahu yadhubu hina qala al-wishatu hindun wadhubu. Ada? Yang tercepat? Ya, santai. wa sumi'a min iqtiranihi biha qawluhu, dan didengar pergandengannya khabar kana, ya, dengan an adalah wa sumi'a min iqtirani biha qawluhu, didengar dari contoh bergandengannya apa karaba dengan an adalah ucapannya penyair dalam Bahar At-Tawil, saqaha dzul ahlami sajlan 'ala adh-dhama wa qad karabat a'naquha an taqatta'a. Ya, saqaha, ini ha dhamir ha kembali kepada al-uruq pada bait sebelumnya. Ini maksud dengan al-uruq itu urat, tapi yang dimaksud satu kaum, itu satu kaum tertentu. Saqaha dzul ahlam, al-ahlam al-uqul, para pemilik akal, orang-orang yang berakal, memberi minum kepada kaum tersebut, sajlan 'ala adh-dhama, seember air. Kalau sajl itu ember yang masih ada airnya, sebagian menyatakan kalau sajlan ember isinya banyak, tapi yang lain memutlakan, pokoknya ada isinya itu sajlan. Kalau dalwun enggak ada isinya, fa'adla dalwah, enggak ada isinya kan, kisah tentang Nabi Yusuf itu, 'ala adh-dhama, karena sebab kehausan. Ya, para orang-orang yang berakal memberi makan, memberi minum kepada kaum tersebut seember air al-dhama karena kehausan, karena rasa haus. Waqad karabat a'naquha an taqatta'a, hampir-hampir leher-leher mereka itu terputus karena kelaparan. Taqatta'a itu fi'il mudhari'. Ya, an-nya kan apa? Nasibah, ya kan? An-nasibah. Aslinya an taqatta'a, cuma ditakhfif dengan yang dibuang apa ya? Hah? Dibuang ta yang pertamanya. Contoh, fa'andartukum naran talazza, ini tatalazza. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ini tatanazzalu, dibuang ta'nya. Ya, takhfifan. Ya, tanazzalul malaikatu, bukan fi'lun madhi, fi'lun mudhari, tanazzalu marfu, dhammah tanda rafa'nya, cuma dibuang ta'nya untuk diringankan. Tanazzalul malaikah. Di sini syaitnya mana? Waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Eh, siapa yang hafal ini? Ya. Ya? Ya, santa rawdik. Ya. Saqaha dzul ahlami sajlan 'ala adh-dhama waqad karabat a'naquha an taqatta'a. Ada yang lain satu lagi? Ya, masya Allah, rawdik. Jadi pahami cepat menghafal. Ya. Wal masyhur fi karaba fathur ra, yang masyhur pada karaba adalah dengan menfathah ra-nya karaba, wa nuqila kasruha ayda, dan dinukil ya pengkasrohan apa ra-nya kariba. Ya, kemudian wa ma'na qawluhu wa tarku an ma'di syuru'i wajaba, ushaban an-nazim rahimahullah, wa tarku an ma'di syuru'i wajaba, meninggalkan an bersama af'alu syuru' itu wajib. Ya, harus, mesti. Ya, maknanya adalah anna ma dalla ala syuru' fil fi'li la yajuzu iqtiranu khabarihi bi an. Bahwasanya apa saja yang menunjukkan kepada syuru' permulaan fil fi'li dari satu perbuatan, la yajuzu iqtiranu khabarihi bi an, maka khabarnya tidak boleh bergandengan dengan an. Jadi af'alu syuru' fil fi'li yang menunjukkan permulaan satu perbuatan itu tidak boleh khabarnya bergandengan dengan an. Apa alasannya? Lima bainahu wa baina an minal munafati. Karena antara dia, afalu syuru' dengan an, ada pertentangan. Sehingga tidak bisa dikumpulkan. Lianna al-maqsuda bihi al-hal. Karena maksud dari afalu syuru' adalah apa? Sekarang. Mulai, kan sekarang. Iya. Fatafiqa mashan bisuqi wal-a'naq. Mulailah dia, gitu kan. Ansha Zaidun yanzim, mulailah Zaid melantunkan nazam. Hal mana ya kan? Kemudian an lil istiqbal, sedangkan an untuk istiqbal kan enggak pas. Kalau roja kan pas istiqbal. Ya kan? Afalul muqarrabah juga istiqbal juga. Tapi ini afalul syuru' sudah mulai gitu. Sehingga kalau dikasih an ya bertentangan, dikumpulkan sekarang dengan yang akan datang. Wa dzalika nahu ansha sa'iq yahdu. Mulailah penuntun unta itu yahdu, ya, yughanni, ya, li al-ibil, li tusri'a fi as-sayr, agar ibil ini apa, berjalan dengan cepat, ya. Watafiqa Zaidun yad'u, mulailah Zaid berdoa. Waja'ala yatakallam, mulailah dia berbicara. Wa akhadha yamdhim, sama maknanya, mulailah dia apa? Melantunkan nazam, maknanya mulai, bukan mengambil atau menjadikan, tidak. Maknanya apa? Hah? Mulai. Wa 'aliqa yaf'alu kadza, dia mulai melakukan hal ini. Disebutkan di situ kesimpulannya pada catatan kaki nomor 1. Wa yumkin ijazu halian ma hadhihi nawasikh bi, mungkin untuk diringkas keadaan an bersama nawasikh, nawasikh ini dengan yang pertama wujubi tajarrudiha ma'a af'ali syuru', yang pertama wajib untuk khabarnya kosong dari an bersama af'ali syuru'. Alasannya barusan kita lewatkan, yaitu adanya apa? Pertentangan antara af'ali syuru' dengan an. Af'ali syuru' menunjukkan al-hal, an menunjukkan kepada istiqbal. Yang kedua, ghalabatu tajarrudiha ma'a kada wa karaba atau kariba, seringnya khabarnya kosong dari an bersama kada dan karaba, seringnya kosong dari apa? An. Yang ketiga, wujubu iqtiraniha ma'a hara wa khlaulaqa, wajib khabarnya bergandengan dengan an yang bersama hara dan ikhlaulaqa. Yang keempat, ghalabatu iqtiraniha ma'a asa wa ushaka, seringnya khabarnya bergandengan dengan an bersama asa dan ushaka. Siapa yang hafal? Ada berapa keadaan? Ya. Ada berapa keadaan an bersama apa nawasikh ini? Tanpa melihat ke kitab, ada berapa keadaan? Ada 4 keadaan. Ya, keadaan yang pertama nih. Apa dulu? Ya naknya, apa? Wajib dikosongkan apanya? Khabarnya dari an bersama apa? Af'alu syuru' semuanya. Apa saja af'alu syuru' tadi? Ansha'a, syara'a, ja'ala, akhadha, 'aliqa, tawfiqa, banyak loh. Ya. Kemudian yang kedua, wajib bergandengan dengan an. Yang mudahnya kan gitu kan. Wajib bergandengan dengan an ketika bersama hara dan ikhlaulaqa. Yang berikutnya, seringnya kosong dari an bersama apa? Kada dan ya. Kada dan apa? Karoba. Kada dan karoba. Yang keempat, seringnya kosong dari an bersama apa? Seringnya bersama apa? Seringnya bersama dengan an, yaitu apa? Asa dan apa? Asa awsyaka, ya. Itu kadang kalau enggak di seperti ini kan cepat lupa ini. Sudah ganti pembahasan lupa lagi ini yang harus kita lewatkan. Ya. Ya, sekarang banyak praktek tadi. Antum bikin contoh dari afalu syuru. Ya, tawfiqa yakhsifani alaihima miwaraqil jannah. Tawfiqa yakhsifani alaihima miwaraqil jannah. Seandainya kita bikin dalam kalimat yang lain, boleh enggak dikasih an? Tawfiqa an yakhsifani, tawfiqa an yakhsifa, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena bersama afalu syuru. Ya. Kemudian contoh di mana di situ wajib khabarnya bergandengan dengan an. Ya, apa contohnya yang khabarnya wajib bergandengan dengan an? Ya, hara Zaidun an yaqum. Tambahkan lagi yang wajib bergandengan khabarnya dengan an. Ya, ikhlaulaqa. Fa'il syafal ikhlaulaqa. Enggak mesti itu contohnya. Silakan. Ikhlaulaqa af'al termasuk afal apa? Ar-roja kan? Nah, silakan. Ikhlaulaqa Zaidun an yadhhaba ila suqi. Dia ishtari li ya ba'd al-at'imah, silakan, untuk membelikan untuk bagian makanan. Ya. Yang contoh kan di antara fa'alul muqarabah yang tidak boleh bergandengan dengan. Ya. Tidak boleh bergandengan khabarnya dengan an. Nah, sudah lewat tadi ya. Yang seringnya bergandengan dengan an. Ya, contohnya. Ya, asallahu an yakuffa. Gampang ya, dalam ayat Al-Quran ya. Bolehlah, enggak apa-apa. Yang seringnya kosong dari an. Khabarnya, contohnya apa? khabarnya seringnya kosong dari an. Ya, kada. Kada. Kada disama'u. Ya, tumtir. Ya. Ya, Jafar. Terakhir. Coba contohkan. Di mana di situ khabarnya wajib bergandengan dengan an. Ya, harus ingat fiilnya apa gitu. Apa? Haro dan fiilnya. Ikhlau lakau. Contohnya apa? Haro. Haro, mana ya haro? Haro mana ya sama? Terus kita lewatkan. Semakna dengan asa. Apa? Haro. Haro Muhammad. Haro Haram Muhammadun an yusafira. Ya. Dengan an. Ya. Wajib dengan an atau tidak? Wajib. Jangan ragu. Ya. Ini harus hafal ini. Kalau enggak, sukanya terjadi iltibas. Umar, yang menunjukkan kepada yang seringkali khabarnya kosong dari an apa? Khabarnya sering kosong dari an. Seringnya. Berarti kadang dimasuki an. Apa? Kada dengan. Ya, dengan awsyaka ya. Kada dengan. Dengan karoba. Kada dengan karoba. Yang seringnya. Naiwan, khabarnya peran. Asa dengan. Awsyaka, ya. Dihafalkan, al-Muhin dihafalkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada Shell sebelum kita masuk. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk ingin menambahkan fail-fail, ya bisa. Atau mencari di kitab-kitab yang lain, itu ditambahkan, yang lainnya. Tapi yang paling sering digunakan ini. Ya. Yang disebutkan oleh An-Nawim. Kalau akhadha Zaidun ya'kulu, mana ya, Pak? Ya. Afala syurub, mana ya, Pak? Akhadha Zaidun ya'kulu. Zaid mulai makan. Jangan akhadha Zaidun ya'kulu. Zaid mengambil makanan. Sudah gak beres. Jadi, ingat-ingat ya. Kalau ini, yaqumu Zaidun atau qama Zaidun an yamdhim. Ya, yaqumu Zaidun yamdhim. Ini bagaimana? Memungkinkan dua-duanya ya. Yaqumu Zaidun yamdhim bisa yaqumu min afal syuru'. Iya, bisa bukan. Iya kan? Berarti yamdhim sebagai apa? Hal, bisa memungkinkan dua sisi. واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا مشكا وزادوا مشكا. Mereka orang Arab menggunakan fi'il mudhari' dari awshaka. Apa fi'il mudhari' awshaka? Yushiku. Awshaka yushiku. Wa kada. Dan juga fi'il mudhari'nya kada. Kada yakadu. La ghairu. Ya, tidak selainnya la. Atif huruf ataf diatafkan kepada awshaka. Ghair di situ mabni ala dham. Pada mahalnya jar. Karena didofahkan kepada apa? Awshaka yang majrur. Ghair di situ mabni ala dham. Karena dibuang. Apa? Mudhaf ilaihnya. Dibuang mudhaf ilaihnya. Dan hanya diniatin apa? Maknanya saja. La ghairihima. Gitu, tidak selain keduanya. Khabarnya la. Nafil al-jinsi. Itu mahduf. Ya mahduf. Kalau ditakdirkan la ghairihima. Ya hasila. Misalnya hasilun. Sering kali dibuang. Apa? Khabarnya la nafil al-jinsi. Ketika. Khususnya ketika apa? Khabarnya ma'ruf. Sudah masyhur. Wa sya'a fi dhal bab isqatu al-khabar idza al-muradu ma' suqutihi dhahar. Jadi dalam contoh la ilaha illallah itu khabarnya mahdhuf. takdirnya apa? Hakun atau bihakin. Boleh dibuang karena sudah masyhur. Ya, ini difahami oleh orang Arab dahulu. Yang dinafikan ya, adalah uluhiyah dari ilah-ilah yang ada. Kemudian ditetapkan hanya bagi Allah. Sehingga ditakdirkan di situ, la ilaha hakun atau bihakin illallah. Dibuang, ya karena sudah masyhur. Orang Arab faham. Ya. Karena di situ apa? Terjadinya permusuhan, peperangan antara Nabi ya, dan kaumnya yang musyrikin, yang kufar adalah dalam masalah uluhiyah, bukan rububiyah. Wazadu musyika. Kemudian mereka menambahkan lagi musyika. Musyika isim apa ini? Fa'il. Dari awsyaka yushiku musyika. أفعال هذا الباب لا تتصرف في الفيل باب نتي دبر تصرف كامد إلا kecuali kada ini i'rabnya apa mansub atau majrur pada mahalnya majrur mansub eh? أفعال هذا الباب لا تتصرف kalam yang sebelum ilanya apa idul tam atau nafis tam. Kemudian manfi atau musbat. Af'alu hadzal bab la tatasarraf fi'il bab ini tidak bertasarruf. Kalau manfi berarti boleh dengan posisi yang paling seringnya apa? Rafa', ya kan? Ya. Af'alu hadzal bab la tatasarraf illa kada wa awshaka. Fi'il fi'il bab ini tidaklah bertasarruf kecuali kada dan awshaka. Fa innahu qad istu'mila minha al-mudhari'. Sesungguhnya telah digunakan minhuma dari keduanya kada dan ausyaka tentukan mudhari'nya. Nahu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakaduna yastun. Hampir-hampir mereka orang-orang kafir yastun menyerang billadzina yatluna 'alaihim ayatina idhun. Hah? Surah Al-Hajj. Yakaduna yastun mudhari'. Tambahkan tanyakan yakadul barqu yakhthafu absarahum. Masih ada? Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Masih ada? Ya wa yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Masih ada? Apa? Oh hilang. Ya, yakadu takadu. Takadu ya sama juga takadu samawati yatafatarna. Ya. Banyak ya. Waqali syair, dan ucapan penyair, yushiku man farra min maniyatih. Al-bayt as-sadiq yang sudah lewat. Wa za'amal asmu'i annahu la yusba'mal yushiku illa bilafzil mudhari'. Al-asmu'i menyangka bahwasanya tidaklah digunakan yushik kecuali dengan lafaz mudhari'. Ya, walam tusba'mal awshaka bilafzil madhi, dan tidak digunakan dengan awshaka, yaitu dengan lafaz al-madhi. Walaysa bijayid, ini tidak bagus. Bal qad hakal Khalil istimal al-madi, bahkan al-Khalil menghikayatkan adanya penggunaan madi. Wa qad warada fi syi'r, telah datang dalam syair yang fasih ka qawlihi, seperti ucapan seorang penyair, law su'ila an-nasu turaba la awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u, sudah lewat. Ya. Naam al-kathiru fiha isti'malul mubarak. Benar. Yang sering ya padanya adalah penggunaan bentuk mubaraknya. Itu yang paling sering, paling banyak. Sampai-sampai siapa tadi? Al-Asmu'i berkata, berpendapat bahwasanya tidaklah digunakan kecuali dengan lafaz mubarak. Itu menunjukkan saking banyaknya penggunaan mubaraknya. Tapi yang rajih tidak hanya pada mubarak. Ya, yang madinya pun digunakan. Wa qalla isti'malul madi, dan sedikit-sedikit penggunaan bentukan madinya. Ya. وقد ورد وقال المصنف وزاد موشكا, dan mereka menambahkan موشكا maknanya adalah annahu qad warada aidan, annahu qad warada aidan, bahwasanya telah datang juga istimalu ismil fa'il, penggunaan isim fa'il dari awsyaka. Ya, kadang datang isim fa'il dari awsyaka. قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشاكا كقوله على بحر المتقارب فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا وحوشا يبابا Ini musyikatun adalah khabar muqaddam. Arbuna sebagai mubtada muakhar. Aslinya apa? Arbuna musyika. Tanah kami. Awshaka yushiku. Tadi termasuk afal apa? Awshaka yushiku afalul muqrabah. Hampir-hampir tanah kami. Bumi kami. Anta'uda kembali. Ya. Khilaf al-anisi. Ini khilafah dia mansub sebagai baraf. Maknanya ba'da. Khilafah bermakna apa? Ba'da al-anisi. Ya. Jadi khilafah bermakna ba'da. Seperti dalam ayat. Kharajal mukhallafuna bimak'adihim khilafah Rasulillah. Ya. Orang-orang yang tertinggal tidak mau ikut serta dalam berjihad. Keluar. Ya. Kharaja apa? Fa'ah berbahagia, bergembira. Dengan keadaan mereka duduk-duduk. Khilafah Rasulillah. Sepeninggal Rasulullah setelah. Juga dalam ayat wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila, yani ba'daka. Wuhushan di situ sebagai apanya? Mansub. Hah? Fa mushikatun arduna an ta'uda wuhushan. Hal. Sebentar lagi bumi kami kembali setelah sebelumnya subur, makmur, menjadi gitu. Kembali menjadi dalam keadaan wuhushan, liar ya, asing, ya baba. Apa mana ya baba? Anda belum cek. Ada enggak di situ loh? Ya baba, Allah di laisa fi ahad, kosong ya. Tidak ada seorang pun, tidak berpenghuni. Ya. Bumi kami sebentar lagi kembali setelah sebelumnya makmur. Menjadi wahsy, ya. Menjadi apa? Sepi, kosong dari penghuni, ya. Asing. Di sini syaihnya jelas famushikatun, ya. Arbuna. Mana isim asli kan arbuna musyikatun. Mana isimnya musyika? Dhamir musatir, ya kan? Fi jawazan taqdiru hiya, kembali kepada arbuna. Kan susunan aslinya arbuna musyikatun. Berarti isimnya musyikatun hiya kan? Kembali kepada apa? Arduna. Khabarnya mana? Anta'uda. Sudah lewat. Kalau awsyaka yushiku termasuk fi'il yang bagaimana? Pada kaitannya dengan an. Khabarnya sering bergandengan dengan an. Waqad yush'iru takhsisuhu awsyaka bizikri annahu la yusta'malu ismul fa'il min kada wa laysa kadhalik. Penghususan beliau terhadap awsyaka. Awsyaka itu adalah khusus lafzu. Ya, khusus lafzu dia maf'ul bih dari takhsisuhu. Penghususan musannif terhadap awsyaka. Yush'iru. Memberitakan. Ya. Mengisyaratkan di zikri. Annahu la yusta'mal ismul fa'il. Saya ulangi. Waqad yush'iru takhsisuhu awsyaka bi zikri. Ya. Takhsisu bi zikri. Muta'alik dan takhsisu. Kita ulangi terjemahannya. Penghususan penyebutan musannif gitu ya, enak ya. Penghususan penyebutan musannif terhadap awsyaka ini mengisyaratkan bahwasanya tidaklah digunakan isim fa'il dari kada, padahal tidak demikian. Kan beliau hanya menyebutkan wazadu musyika. Untuk isim fa'il beliau hanya menghususkan apa? Awsyaka saja. Ketika fil mudhari disebutkan kada dan apa? Awsyaka. Tapi ketika isim fa'il hanya apa? Awsyaka saja. Jadi bizikri itu muta'aliknya dengan takhsis. Penyebutan secara khusus ya, dari musannif terhadap awsyaka mengisyaratkan bahwasanya tidaklah digunakan isim fa'il dari kada. Oleh sekadarik, padahal tidaklah demikian. Fal qad warada isti'maluhu fi syi'r. Bahkan datang penggunaan isim fa'ilnya kada dalam syi'r. Ka qawlihi amutu asan yawmar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi ana ka'idu. Ya, amutu, saya akan mati. Asa dalam keadaan sedih. Yaum ar-rijam, di hari ar-rijam, nama satu tempat yang di situ sepertinya terjadi peperangan. Wa innani, sesungguhnya aku, ya. Yaqina itu maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf, artinya uqinu yaqina. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwasanya diriku la rahnun billadzi rahnun bermakna marhun. Sesungguhnya aku benar-benar tergadai. Ya, tergadai, tergantung nasibku. Billadzi ana ka'idu. billadzi ana kaidu, dengan sesuatu yang aku jumpai. Itu alladzi si mausul kan? Mana itu aidnya? Mahdhuf taqdirnya ana kaidun atihi gitu. Wa ulaqihi. Kalau di catatannya disebutkan alqahu ya, sama maknanya. Itu khabarnya. Ana kaidun, kaidun isim fa'il. Isimnya mana huwa, ya kan? Bermula saya pada huwa. Ya. Kaidun atau ya, kaidun atau ana ya, kaidun ana. Kemudian khabarnya mana? Mahdhuf taqdirnya atihi wa ulaqihi. Saya yakin bahwa saya benar-benar tergadai, nasib saya ini tergantung kepada apa yang akan saya sebentar lagi apa? Jumpai. Iya, nasib saya setelah ini apa, mati atau bagaimana gitu dalam peperangan ini. Jadi anaka idun atihi, itu khabarnya. Iya, isimnya bamir musatir situ pada kaid. Anak takdirnya berarti ya. Ya, sama di sini ada yang bertanya kan? Waqad zakara al-musannifu fi hadha, waqad zakara al-musannifu hadha fi ghairi hadha al-kitab. Dan al-musannif telah menyebutkan ini, yang dimaksud dengan ini apa? Isim fa'ilnya apa? Ya, isim fa'ilnya kada pada selain kitab ini. Ini pada syarah al-kafiyah. Wa afhama kalamul musannifi anna غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل. Kalamnya al-musannif memberikan pemahaman, ya, memberikan faedah bahwasanya selain kada dan aushaka dari fiil-fiil bab ini tidak datang darinya bentuk mudhari, tidak pula datang darinya apa? Isim fa'il. Wa haka ghairuhu khilafa dzalik, selain beliau al-musannif menghikayatkan ya apa yang berbeda dari itu. Dari yang beliau sebutkan tadi. Fahaka sahibul insaf, penulis kitab al-insaf, siapa al-insaf? Al-Anbari. Fahaka sahibul insaf, penulis kitab al-insaf menghikayatkan adanya isti'mal al-mubare, penggunaan bentuk mubare dari isim, dan juga isim fa'il dari asa. Qalu asa ya'si fahuwa asin. Asa ya'si asin. Dan juga ada yang menghikayatkan isim fa'il dari karoba. Seperti ucapannya Abdul Qais ibni Khafaf, Abunayya inna abaka karibu yaumihi, faidha du'ita ilal makarimi fa'jali. Ya. Tapi ada yang membantah. Waraddahu biza'mi annahu isim fa'il min karaba at-tamah. Karaba itu tamah gitu. Bermakna karuba. Ya. Berarti baca dari Abunayya wahai anakku, inna abaka sungguhnya papamu, ya, karibu yaumih. Ya. Ya, ini dekat dengan hari kematiannya seperti ya. Fa idza du'ita, jika kamu dipanggil ilal makarim, kepada perkara-perkara yang mulia, fa'jali, maka segeralah menyambutnya. Wa haka al-Jauhari mubari'a tawfiqa, al-Jauhari menghikayatkan adanya bentuk mubari' dari tawfiqa. Ya, dari tawfiqa. Wa haka al-Ibrid apa? Tawfiqa. Yatfiqu wa bayatfaqu. Yatfiqu ya. Cuma langgar ya. Wahak al-kisai mubari' ja'ala. Dan al-kisai menghikayatkan dalam adanya mubari'nya ja'ala. Ya, ja'ala apa? Yang termasuk afal? Asyuro, bukan ja'ala yang tam, yang biasa kita gunakan. Kalau itu jelas ya. Ya, untuk membedakan ini ja'ala termasuk afal yang naqis, termasuk fil yang naqis atau tam ya, dari konteksnya. Ya, konteksnya dilihat. Perhatikan. Ya, sama di sini ada yang mau disampaikan. Mana baca mana? Oh, wasta'malu mubari'an li aushaka. Mereka orang Arab menggunakan bentuk mubari' dari aushaka. Ya. Wa kada, dan juga bentuk mubari' dari kada. La ghairu, tidak selain dari keduanya. Selain dari aushaka dan kada, bentuk mudhari'nya tidak digunakan, itu maksudnya. Wazadu musyika, kemudian mereka juga menambahkan ya penggunaan isim fa'il dari aushaka itu musyika. Gimana, Haris? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Ya. Nanti ada setelah itu. Asa ada kadang nakis. Yang nakis itu nanti hanya tiga saja yang bisa mungkin nakis. Selainnya, yang kami yang bisa kami itu hanya tiga. Yang selainnya menetapi nukson. Nanti insyaAllah pada pembahasan berikutnya. Setelah ini mungkin. Kan kalau pada kana dan akhwatnya kan seperti itu keadaannya ya. Ada yang nafisoh, ada yang tamah. Ya. Ada yang melazimi An-nuqsan ada. Ya. Sama juga ini kada dan akhwatnya. Sebagiannya ada yang melazimi An-nuqsan, ada yang lainnya kadang digunakan dalam keadaan tam. Ya, yang lain? Harus perbanyak ya. Pola apanya kita, baca kita. Masih jalan kan setoran matanya? Ya. Belum pernah dengar lagi. Jalan ya, lancar ya. Jangan berhenti itu. Ya, masih jalan. Ya, nanti insya Allah selesai ini. Ya, ada. Tes hafalan juga maksudnya sebagai ulangan harian, nilai ulangan harian. Atau tugas masuknya. Targetnya 200. Enggak banyak kan? Setengah tahun 200. Ya, kalau enggak mencukupi ya enggak sampai 200 waktunya. 170, masih 30 lagi. 30 sekitar 10 hari ya. Sepuluh pertemuan. Ya, mau lanjutkan tanggung ini. Apa dilanjut? Lanjut. Hah? Apa tadi lanjut? Hah? Sambung. Tanggung. Iya, iya, iya. Ba'da asakh lawlaqa aw syak qad yarid ghinan bi an yaf'ala an thanin fuqid. Iya. Ba'da asakh lawlaqa aw syak qad yarid. Ya, setelah asa, setelah ikhlawlaqa dan aw syak qad yarid kadang datang. Berarti ba'da dharf mutali dengan apa? Ya, kelihatan kan maknanya kan? Ya. Ghinan ini tam. Ini maksudnya ghinan apa? Tam. Ya, fa'ilnya. Ya. Ini maksudnya tam. Apa yang dia sempurna? Tam bi an yaf'ala, sempurna dengan an yaf'ala. An thanin fuqid. Ya, dari yang keduanya yang dibuang, yang dihilangkan. Jelas ini kan? Nah, ini pembahasan yang tamnya. Ya, pembahasan yang tamnya. Ba'da asa khlaulaqa aw syak qad jarid. Ya. Setelah asa ikhlaulaqa dan aw syak kadang datang. Ghinan sesuatu dari fi'il yang tam yang sempurna dengan an yaf'ala. Ya. An thanin fuqid yang kosong dia dari yang keduanya. Ya. Ikhtassat asa wa khlaulaqa wa awshaka bi annaha tustamalu naqisatan wa tamaha. Terkhususkan asa dan ikhlaulaqa dan awshaka dengan bahwasanya tiga kalimat ini digunakan kadang naqisah, kadang tamah. Kadang naqisah, kadang tamah. Faman naqisatu faqad sabaqa dzikruha. Adapun yang naqisah telah lewat penyebutannya. Harusan. Faman tamatu fahiya al-musnadatu ila an wal fi'l. Adapun yang tamah adalah apa yang ia disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Kemudian sempurna maknanya. Nahu asa an yaquma. Ya. Ikhlaulaqa an ya'tiya. أو شك أن يفعل. فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى. Ini salah satu apa? Sisi rafnya. Dan ini yang paling apa? Mudah. Sudah sempat kita singgung ini. فأن والفعل maka أن dan فعل pada mahalnya رفع sebagai فاعلnya عسى. Ya. Dan juga فاعلnya إخلاو لقدا أو شك. واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها. Tercukupkan dengan marfu'nya ini dari yang mansubnya. Yang mana yang mansubnya itu adalah sebagai apa? Khabarnya. Jadi tidak butuh lagi kepada khabar. Cukup dengan apa? Yang marfu'nya sebagai fa'il. Tadi kan ada dua sisi i'rabnya ya. Yang pertama kita jadikan asalnya tamah. Yang kedua tetap dia asalnya apa? Naqisah. Hanya saja masdar mu'awwal dengan an. Dan setelahnya sadda masadda apa? Ismi wa khabari asa. Ya. Tapi ini yang paling mudah kan? Yang paling mudah. Ya Rabbnya. Wa hadza idza lam yali al-fi'l alladhi ba'da an ismun zahir yasihhu raf'uhu bihi. Ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Wa hadza idza lam yali al-fi'l alladhi ba'da an ismun zahir yasihhu raf'uhu bihi. Ini dengan syarat ya. Yaitu isim zahir yang yasih raf'uhu bih, bisa dirafakkan dengannya, tidak datang setelah fi'il. Ya. Alladhi ba'da'an. Yang fi'il tersebut datang setelah an. Ya. Tapi ini luas juga penjabarannya. InsyaAllah nanti kita tunda saja. Ya, pada kesempatan berikutnya lah. Biar tidak bertambah bebannya. Lumayan bahasanya nanti ini. Ya. Kita tunda saja. Pertemuan berikutnya insyaAllah. Ya. Kalau tanggung, tanya itu penjelasannya. Ada khilaf, maksudnya di sini ada khilaf. Sehingga nanti hafalannya sampai 170 dulu ya. Kita manfaatkan masih ada 4 menit untuk pertanyaan aja. Ya. Mungkin semua kan hafalannya kan? Hah? Lancar-lancar hafalannya. Karena begitu datang, sudah selesai. Berarti lancar ya. 100 kali juga berapa menit kan? Berapa menit? 100. 10 menit sejam. Hah? 10 menit, 1 jam dikali 1000. 10 kali 1, berapa tuh? 100 menit ya? Sejam lebih ya? Tapi kalau lancar cepat insyaallah. Ya, cukup dulu mungkin sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.